koyong ini malaput sangkane dadi penyanyi penyanyi panggung gede kadang mulai isu kowe leng ngenteni nganti nganto nanging awakmu tetap setia menunggu. Tresnamu sing tulus bakal tak pendem nih.